Sampai halaman berapa untuk tasrifnya? Halaman 11 ya. Masuk halaman 11. Sudah hafal dulu enggak yang kemarin contohnya? Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun. Fa'ala yaf'ilu di sini ya. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun. If'il la taf'il maf'alun maf'alun mif'alun. Ada yang disebutkan dalam kitab yang lain bacanya maf'ilun maf'ilun mif'alun. Sini pakai fathah maf'alun maf'alun mif'alun. Coba dibaca sama-sama dulu biar ini lancar. Fa'ala sama-sama. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'alun maf'alun mif'alun. Doroba. Doroba yadribu dorban doribun madrubun idrib la tadrib madrabun madrabun midrabun. Mungkin kita sedikit mengulangi pembahasan ini ya. Jadi fa'ala atau doroba itu adalah fi'il madi. Doroba fi'il madi atau fa'ala artinya telah memukul. Doroba telah memukul. Kalau yadribu adalah fi'il mudhari, artinya sedang atau akan memukul. Dorban itu adalah masdar, artinya pukulan. Kemudian doribun ismul fa'il, isim fa'il artinya si pemukul atau yang memukul, pelakunya, doribun. Kalau madrubun, madrubun adalah isim maf'ul, artinya yang dipukul, yang jadi obyeknya, yang dipukul. Idrib fi'il amr, perintah, amr itu perintah, artinya pukullah. La tadrib fi'il nahi, artinya jangan kamu pukul. Madrubun ismu zaman, waktu memukul. Zaman itu adalah waktu. Madrubun yang kedua adalah ismul makan, artinya tempat memukul. Kemudian yang terakhir ismul alah, artinya alat pemukul, alat yang digunakan untuk memukul. Ini adalah tasrif istilahi mendatar ya. Tasrif istilahi. Kemudian pembahasan yang selanjutnya dibahas di sini adalah fi'lul madi. Fi'il madi. Yang pertama dari bentuk yang berubah-ubah. Fi'il madi adalah ma dalla 'alal hadatsi fi zamanil madi. Bahasa Arabnya ini, ma dalla 'alal hadatsi fi zamanil madi. Fi'il madi itu adalah kata yang menunjukkan terjadinya satu perbuatan. Madalla 'alal hadas, hadas itu perbuatan. Kata yang menunjukkan terjadinya satu perbuatan fi zamanil madi, pada waktu yang telah berlalu. Fi zamanil madi, zaman tadi waktu ya, al-madi yang telah berlalu. Atau dalam kurung di situ dikatakan sebelum waktu pembicaraan. Sebelum waktu pembicaraan. Dalam bahasa Indonesianya diartikan telah. Seperti tadi contohnya doroba telah memukul. Nah, fa'ala, apa? Telah berbuat. Fa'ala. Fa'ala itu telah berbuat. Kita sudah artikan kemarin ya. Sudah artikan belum fa'ala. Fa'ala telah berbuat. Yaf'ilu sedang berbuat. Fa'ilun yang berbuat. Maf'ulun yang dibuat. If'il. Berbuatlah. La taf'il. Jangan kamu berbuat. Maf'alun, maf'alun. Maf'alun yang pertama. Waktu berbuat. Maf'alun yang kedua. Tempat berbuat. Mif'alun. Alat untuk membuat. Nah. Itu yang fa'ala. Yang di sini tidak diartikan, yang diartikan adalah dorobanya ya. Jadi fi'il madi itu adalah fi'il yang menunjukkan terjadinya satu perbuatan pada waktu yang telah berlalu. Maksud waktu yang telah berlalu itu adalah sebelum waktu pembicaraan. Dalam bahasa Indonesia diartikan telah. Telah terjadi, berarti perbuatan tersebut telah memukul. Muhammad telah memukul. Nah, sebelum kita berbicara sudah terjadi. Itu namanya waktu yang lalu. Di sini keterangan warna. Di sini ada warnanya ya. Supaya kita jelas. Di sini ada fa' fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Kemudian warna hitam huruf tambahan. Fa' fi'il memakai warna merah. Ain fi'il memakai warna biru. Lam fi'il memakai warna hijau. Nanti kalau ada tambahan memakai warna hitam. Ya, kalau ada tambahan memakai warna hitam. Sigotuhu, di situ lihat sigotuhu bentuknya, bentuk fi'il mandi. Ya. Bentuk fi'il mandi itu terkadang dia bunyinya fa'ula. Terkadang bunyinya fa'ula. Di situ ada fa'ula. Terkadang bunyinya fa'ila. Terkadang bunyinya fa'ala. Kadang pakai dhommah. Ainnya ya, ain fi'ilnya terkadang pakai dhommah. Terkadang pakai fathah. Terkadang pakai kasroh. Dhommah, fathah, kasroh. Atau dhommah, kasroh, fathah. Di situ ya. Ada yang fa'ula. Ada yang fa'ila. Ada yang fa'ala. Keterangannya, sigoh, wajannya atau timbangannya sebagaimana di atas. Fa' fi'il dan lam fi'il. Lihat, fa' fi'il dan lam fi'il. Huruf merah dan huruf hijau. Fa' fi'il dan lam fi'il pasti dalam keadaan berharokat fathah. Lihat, fa' dan lamnya selalu berharokat fathah. Sedang ain fi'il bisa berharokat fathah, kasroh, dan dhommah. Sedang ain fi'il, warna biru itu, bisa berharokat fathah, kadang berharokat kasroh, dan kadang dhommah. Terkadang bunyinya fa'ula, terkadang fa'ila, terkadang fa'ala. Kalau fa sama lamnya tetap fathah terus. Yang tengahnya saja yang berubah-ubah. Tengahnya berubah-ubah. Contoh di sini fa sama ainnya ya, di contoh di bawahnya itu fa sama ain yang dikasih harokat fathah-fathah huruf kuning ya, apa warna kuning ya. Kemudian yang mengikuti bentuk fa'ala yang pertama. Fa'ala, lihat. Yang mengikuti bentuk fa'ala adalah akala. Fa'ala tadi artinya apa? Telah berbuat. Akala telah makan. Akala telah makan. Fataha, fataha telah membuka. Fataha. Jalasa, telah duduk. Doroba, telah memukul. Nasoha, apa? Telah menasehati. Nah. Nasoha telah menasihati. Kita ulangi. Yang mengikuti bentuk fa'ala sekarang. Ada di situ akala, telah makan. Fataha, telah membuka. Jalasa, telah duduk. Doroba, telah memukul. Nasoha, telah menasihati. Sekarang ainnya berubah menjadi kasroh, fa'ila. Yang mengikuti fa'ila adalah fariha. Fariha, artinya telah, fariha, telah gembira. Kemudian ghadiba, telah marah. Ghadiba, telah marah. Kemudian alima, telah mengetahui. Alima, telah mengetahui. Kemudian hasiba, hasiba, telah mengira. Atau bisa bermakna menghitung. Hasibtu, aku telah menghitung. Hasibtu, aku telah mengira. Hasiba, telah mengira. Kemudian na'ima, telah, telah apa? Telah nikmat, na'am, telah nikmat. Telah, na'am, telah nikmat di sini, na'ima. Telah nikmat atau telah menikmati bisa di sini. Menikmati. Kemudian sekarang ainnya berubah menjadi fa'ula. Yang mengikutinya adalah syarufa. Syarufa. Telah mulia. Kemudian hasuna, telah bagus, atau baik, hasan, hasun, telah bagus. Atau hasan itu baik. Karuma, karuma maknanya sama dengan syarufa, ya, telah mulia. Kemudian sahula, telah mudah. Sahula, mudah. Mudah, telah mudah. Kemudian soluha, telah, telah pantas. Mudah, yang soluha telah pantas. Atau soluha itu telah baik bisa juga. Nah, seperti hadis idza soluhat soluhal jasadu kullu. Baik, maknanya bisa baik, bisa pantas. Nah, telah baik. Soluha, soluhat, soluha jasaru sairu amali. Kalau sholatnya baik, baik pula seluruh amal yang lainnya. Soluha, bagainya. Soluhat. Nah, itu adalah bentuk-bentuk yakni yang ada pada kalimat atau bentuk fa'ala bisa menjadi fa'ila menjadi fa'ula. Jadi dalam fi'il madhi demikian. Jadi fi'il madhi bisa berubah-ubah bentuknya. Nah, yang berubah adalah huruf yang di tengah. Yang berubah huruf yang di tengah. Ya nanti mauzunya yang mengikuti. Dia mengikuti yang mana? Apa yang mengikuti yang yakni yang pakai fathah ainya atau yang mengikuti pakai kasroh atau mengikuti pakai dhamma. Nah, tinggal ditimbang nanti. Misalnya fa'ala yang mengikuti akala fathah jalasa doroba nasoha. Kemudian fa'ila yang mengikuti adalah fariha, ghadiba dan yang lainnya. Kemudian yang pakai dhamma begitu pula. Bagaimana cara mengetahui harokat ain? Yaitu dengan melihat kamus. Nah, jawabannya dengan melihat kamus. Di antaranya seperti itu. Dengan melihat kamus. Berarti ketika kita belajar bahasa Arab, sebisa mungkin kita memakai atau mempunyai kamus. Kamus kecil atau kamus yang besar. Nah. Kemudian di sini kita akan dilatih bagaimana cara mencari dalam kamus. Caranya bagaimana? Nah, ini kadang banyak orang kesulitan cara mencari di kamus itu gimana. Nah, ini sekedar ini saja, ini sekedar di sini. Jadi sebelumnya kita lanjutkan. Jadi dari perubahan ini diterangkan satu-satu oleh penulis. Nah, Hafidzallah ditulis ini dari fi'il madhi, fi'il mudhari' sampai isim alat diterangkan satu-satu di sini. Sebelum membahas tentang yakni contoh-contoh perubahan-perubahan yang lainnya, ya. Diterangkan satu-satu sampai selesai. Kemudian nanti dibahas tentang bab-bab tasrif itu bagaimana. Supaya kita mengetahui dulu. Nah, ini maksudnya adalah supaya kita mengetahui ini bentuk ini itu maksudnya apa. Seperti itu. Yang pertama yang dibahas adalah fi'il madhi. Fi'il madhi adalah kata yang menunjukkan terjadinya satu perubahan pada waktu yang telah berlalu. Dalam bahasa Indonesia diartikan telah. Nah, dan bentuknya di belakang fi'il tersebut huruf belakang dan depannya itu selalu fathah. Sementara huruf tengahnya bisa berubah dhammah, kadang kasroh, kadang fathah. Nah, untuk mengetahui perubahan pada ain itu perlu melihat kamus ain fi'il dengan melihat kamus tersebut. Nah, bagaimana cara mencarinya dalam kamus? Perlu diketahui beberapa hal. Yang pertama, fi'il madhi selalu diletakkan di awal. Jadi dalam kamus, kalau misalnya kita mau mencari fa'ala, cari huruf fa', ain, dan lam. Berarti yang pertama cari huruf fa' dulu di situ. Nah, nanti di situ biasanya di kamus Munawir atau Mahmud Yunus, itu nanti fa' dari huruf fa ketemu apa dulu? Biasanya fa ketemu alif. Alif dulu semuanya nanti sampai alif ba ta sa jim sampai ain. Fa'a nanti sebenarnya. Nanti fa'a juga belakangnya kan fa'a, fa'a pakai alif sampai fa'ala. Sampai fa'ala. Ya, perlu diketahui fi'il madhi selalu diletakkan di awal. Baik dalam pentasrifan maupun dalam peletakannya di kamus. Kalau kita cari di kamus, ya, masalah fi'il madhi ini selalu diletakkan di awal. Gampang kalau fi'il madhi itu dicari di kamus. Selalu ada di awal. Kamus itu kan dari huruf alif sampai huruf ya. Kalau yang kita misalnya di sini pakai huruf fa pertama kali, ya cari dari huruf fa dulu. Dari fa situ. Nah. Yang kedua, untuk menunjang pelajaran ini disediakan kamus munarib munawir Arab Indonesia Biru. Sebab kamus tersebut disusun sesuai kaidah kamus atau mujam Arabiyah. Nah, kumpulan Arab, yakni ini disusun sesuai dengan kaidah kamus dalam Arab, ya. Ini perlu butuh kamus munawir. Nah, di situ juga dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk fi'il madhi yang selalu diletakkan di awal. Bukalah kamus munawir, contohnya lihat halaman 65. Bada'a. Nah, itu fi'il madhi selalu di awal. Bada'a. Nah, kemudian maknanya adalah, kemudian masdarnya bada'an. Bada'a. Kemudian ada garis begini, di atasnya fathah, berarti bada'a yabda'u. Berarti di situ ada apa? Ada garis di atasnya fathah, itu berarti pakainya fathah, bada'a. Contoh ya, di sini contoh misalnya dalam kamus bada'a. Tanda bintang di awal digunakan untuk menunjukkan permulaan materi. Permulaan materi, yakni permulaan kalimat tersebut apa? Setelah tanda bintang tersebut pasti fi'il madhi. Setelah tanda bintang pasti fi'il madhi. Nah, kecuali jika menyandang alif lam, maka dia isim. Kecuali kalau ada alif lamnya. Kalau ada alif lamnya, maka di tak setelah tanda bintang kok ada alif lam dalam kamus tersebut, berarti dia adalah isim bukan fi'il. Kemudian dalam kamus biasanya arti kata disebutkan secara mutlak. Dalam kamus biasanya ya, arti kata disebutkan secara mutlak tanpa ada keterangan waktu. Misalnya kayak ini tadi, bada'a. Itu artinya secara mutlak. Bada'a itu apa? Artinya mengadakan. Mengadakan. Atau yang tadi jalasa, nah, artinya duduk. Di situ diartikan secara mutlak duduk, tidak ada telah duduk, tidak ada di situ. Diartikan langsung secara mutlak duduk. Nah, kalau dia fi'il madhi maka kita tambah waktunya adalah telah duduk seperti itu. Nah, tidak ada keterangan di situ telah duduk, sedang duduk, akan duduk, tidak ada. Telah mengadakan, sedang mengadakan, atau akan mengadakan, tidak ada. Namun dengan mengetahui bentuk fi'ilnya, maka kita bisa menentukan waktunya. Kalau kita sudah mengetahui fi'ilnya fi'il madhi, ya maknanya adalah telah mengadakan, atau telah duduk, atau telah makan, seperti itu. Biasanya di kamus tidak disebutkan. Di kamus munawir tidak disebutkan, atau tidak dikaitkan dengan waktu tersebut. Latihannya, tulislah kembali contoh-contoh fi'il madhi di atas lengkap dengan artinya dengan melihat kamus. Sudah diartikan tadi ya? Saya sekalian latihan sudah. Sudah diartikan tadi ya? Melihat kamus ini belum ada kamus ini. Nanti diusahakan ya. Sebagai semangat bagi kita, ya mengusahakan ya untuk sebisa mungkin bisa beli kamus munawir, ya. Beli kamus munawir untuk kemudian kita bisa melihat di sana nanti bentuk-bentuk fi'il madhi dan artinya di situ secara mutlak. bentuk-bentuk fi'il mandi dan artinya secara lengkap. Namun bukan berarti latihan di sini tadi sudah diartikan semua kan yang ini dah. Ya, kita tulis yang lainnya. Iya. Tapi belum, nanti kalau yang tidak punya kamus ya cari-cari lah gimana. Atau datang ke tempat tuku lihat-lihat dulu kalau belum punya. Kalau yang sudah punya kamus bisa, atau datang ke temannya yang punya kamus pinjam ya. Tidak masalah. Pokoknya usaha. Pokoknya usaha. Kita bikin 5 saja. Antum tulis fi'il madi ya. Tulislah fi'il madi, nanti akan tuliskan dengan artinya, dengan melihat kamus ya, dengan artinya ya, lengkap dengan artinya, dengan melihat kamus. Contoh misalnya yang enggak ada di sini ya. Yang enggak ada di sini. Misalnya antum nanti lihat kita bikin soal 5 aja, latihan 5 ya. Rofa'a. Ya, ini PR ini. Qara'a. Yang pertama adalah rofa'a, kemudian koro'a, kemudian kataba. Yang keempat, apa yang keempat? Ya? Kok fatkah semua? Kok fatkah semua di situ? Bisanya fatkah semua ini. Ya apa, sementara fathah. Nah, sementara fathah dulu ya. Rofa'a, koro'a, kataba. Kemudian ada samula. Bagian cuma, kemudian syamula, kemudian syamula, sya bagi shin. Syamula pakai titik 3. Yang kelima, tolaba. Yang kelima tolaba. Naam lima aja antum coba latihan di situ, cari di kamus. Jadi antum cari di kamus ya hurufnya sesuai dengan hurufnya. Kalau roh ya dicari yang huruf roh. Kemudian koro'a, cari huruf kof. Kataba dari huruf kaf. Syamula dari huruf shin. Tolaba dari huruf to. Itu cara mencarinya dalam kamus. Rofa'a. Koro'a. Kataba. Syamula. Syamula. Kemudian tolaba. Latihan mencari arti di dalam kamus atau mencari yakni di dalam kamus lengkap dengan artinya. Nah, di situ tidak ada keterangannya, nanti tidak ada keterangan waktunya. Antum tulis saja di situ. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan bahasa Arab adalah syiar Islam dan penganutnya. Bahasa adalah syiar terbesar setiap umat yang menjadi keistimewaan mereka. Umat Islam ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'anul Karim. Dengan Al-Qur'anul Karim. Sedangkan Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala anzalahu bilughatil arabiyil mubin. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah SWT, Allah menurunkannya dalam bentuk bahasa Arab yang sangat jelas. La'allakum ta'qilun, agar supaya kalian berpikir atau memahami. Kalian agar supaya memahami bahasa Arab tersebut. Jadi ini adalah syiar Islam, sehingga kita harus semangat untuk mempelajari bahasa Arab. Sedikit demi sedikit kita pelajari, insya Allah, ya ini kita akan minimalnya kita paham apa makna atau nama bahasa Arab yang dipelajari dari bahasa Arab itu apa saja. Karena jangan sampai terkadang ya seperti yang banyak terjadi, artinya ya penampilannya masya Allah sebagai seorang Muslim yang yakni taat kepada Allah SWT, kemudian ada orang yang tanya ini begini maknanya apa, begini tidak tahu ya. Jadi padahal ini adalah syiar Islam yang harus kita benar-benar mempelajarinya ya, karena memang ini pelajaran ini adalah fardu kifayah. Namun kalau belum mencukupi bagi umat Islam, sementara banyak kaum muslimin yang jahil yang membutuhkan bimbingan kita, maka kita yang telah mengetahui ilmu ini bersemangat untuk mempelajari ilmu tersebut dalam rangka fahmil kitab wa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka memahami Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang keduanya bilughatil arabiyyah, dengan bahasa Arab. Kalamullah dan kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam semuanya dari bahasa Arab. Naam. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi di sini mu'alif hafidhahullah, yakni beliau ingin pertama memberikan contoh tasrifnya tadi, fa'ala yaf'alu atau fa'ala yaf'ilu, fa'lan wa maf'alan, fa'ilun maf'ulun, if'il la taf'il, maf'alun maf'alun mif'alun. Kemudian itu dikatakan wazan ya, timbangan. Kemudian disebutkan mauzunnya, doroba yadribu dorban, doribun madrubun, idrib ladadrib, madrubun madrubun midrubun. Dari doroba sampai midrubun atau dari fa'ala sampai mif'alun itu ada nama-namanya sendiri. Dari tadi dari fa'ala tadi adalah fi'il madhi, sampai mif'alun adalah isim alat. Nah, di sini mau diterangkan oleh mu'alif apa makna dari fi'il madhi sampai isim alat ini. Nah, ini yang mau diterangkan terlebih dahulu. Kemudian di sini juga yang terakhir kita bahas ini, mualif ingin mengajak kita untuk belajar membuka kamus. Nah, bagaimana cara membuka kamus? Seperti dijelaskan di atas. Jadi kita harus lihat kata dasarnya. Kalau bada'a diawali dengan ba, ya kita lihat di dalam kamus ada urutan alif sampai ya. Alif ba lihat di pada huruf ba. Nah, dilihat pada huruf ba, terus di situ ba juga nanti ketemunya alif sampai ya. Ba, alif dulu sampai ya. Dilihat ba sama dalnya. Nanti kemudian dilihat belakangnya. Jadi itu semuanya urutan semua. Nah, pokoknya huruf kedua juga demikian, huruf ketiga juga demikian. Nah, huruf ketiga juga demikian. Dicari di situ, berusaha mencari di situ ya. Di dalam kamus bagaimana. Yang belum punya, kalau ada rezeki, berusaha untuk membelinya. Kalau yang memang belum ada, dia bisa pinjam temannya atau mungkin ada di perpustakaan mana dia bisa lihat ya. Pada latihan yang kelima ini 1 sampai 5 ya. Kita butuh latihan untuk melihat situ. Karena pernah memang saya ditanya oleh orang yang sudah sekian tahun belajar bahasa Arab tapi dia bingung cari dalam kamus. Nah, saya kok carinya di kamus kok bingung sekali gimana carinya. Ya, saya tunjukkan ya, dicari kata dasarnya itu tadi. Kata dasarnya apa? Nah, walaupun nanti ada huruf tambahan misalnya al-istiqomah misalnya, istiqomah. Itu carinya gimana? Carinya huruf dasarnya. Huruf dasar istiqomahnya itu apa? Gitu. Istiqomah itu huruf dasarnya apa? Nah, di situ ada huruf tambahan. Alif, sin, dan ta ini huruf tambahan semua. Isti itu huruf tambahan. Nah, berarti di situ komanya itu yang dicari. Di dalam, ya, nanti cari komanya nah, di situ. Nah, dia tidak tahu yang seperti ini. Nah, dia tanya saya. Kalau ada kalimat istiqomah, kita cari dari alif yang sudah ketemu. Nah, dari cari alif al-istiqomah, dari alif terus tidak ketemu. Carinya, ini hurufnya apa? Huruf dasarnya apa? Gitu. Kalau semuanya adalah ternyata huruf tambahan, ya berarti carinya yang dasarnya ini apa? Alif, lam, semuanya huruf tambahan. Ada isti, alif, sin, tak juga huruf tambahan. Tinggal ko sama ma. Tak marbutoh di situ juga huruf tambahan. Dan tinggal cari koma di situ. Nah, di situ kalau ada huruf tambahan. Nah, di sini belum ada tambahan, mudah. Belum ada tambahannya di sini. Di sini masih huruf dasar semua. Antum cari huruf dasar ini. Ini gampang sekali. Dari alif sampai ya. Di sini huruf dasarnya apa? Di situ ro. Ro berarti antum cari di huruf ro. Nah, di situ ada kof. Berarti cari di huruf kof. Itu ada kaf. Cari huruf kaf. Begitulah sin dan to. Nah, itu cari di huruf itu mesti ketemu di situ huruf dasarnya. Kalau belum ada tambahan, insya Allah mudah untuk kita bisa cari dalam kamus. Sekali lagi, antum cari yakni dalam kamus latihan. Kalau yang belum punya bisa nanti pinjam ke temannya atau lihat di temannya dan berusaha untuk yakni mencarinya lah, berusaha untuk mencari bagaimana. Tidak mesti harus beli, tidak mesti harus beli dulu, tidak mesti harus beli dulu. Ya cari teman-teman hewan-hewan mungkin yang punya bisa mencari sana. Atau kalau mau ziarah ke tempat saya, bisa nanti di sana sekalian belajar. Sana di dekat Ma'had Darul Hikmah. Dekat Ma'had Darul Hikmah. Sana ada kamus Munawwir tapi sudah lama kamusnya. Tapi bisa dicari di situ, ya. Bisa dipahami sampai di sini. Insyaallah fi'il madhi adalah kata apa tadi yang menunjukkan terjadinya satu perbuatan pada waktu yang telah berlalu. Nah, bentuknya sebagaimana yang telah kita jelaskan. Nah, barakallahu fikum, ikhwan fiddin, wa akhwat billah, rahimani wa rahimakumullah. Demikian mungkin sampai di sini dulu ya, sedikit. Mudah-mudahan ini bisa kita pahami. Dan insya Allah besok kita akan bahas fi'il mudhari' berikut. Bagaimana bentuk-bentuknya. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.